Gadis Peminta-Minta, Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu ketat untuk kena duka. Tak ada padaku, pada bulan merah jambu, tapi kota pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan anak tangan yang gemerlapan. Gadis kecil.